بإذن الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kita lanjutkan hadis nomor 585. Atau hadis pertama dari bab ini, bab dilarangnya mengharap kematian kecuali takut fitnah dalam agama. Takut masuk ke dalam sebuah aliran sesat, takut agamanya terfitnah oleh dunia, bisa juga. Ada seorang qadhi di Basrah, selama bertahun-tahun menjadi qadhi, kemudian khalifah Al-Musta'in Billah menawarkan kepada qadhi ini untuk menjadi qadhi tertinggi kerajaan dari seluruh negeri muslim, khalifah ya, kalau kata kita hakim agung. Kemudian dia mengatakan, aku mohon izin untuk beristikharah. Kemudian dia pulang beristikharah dan berdoa di dalam istikharahnya. Kebetulan ada istrinya di situ. Istrinya mendengar doanya. Allahumma in kuntu 'indaka khairan faqbidni ilaik. Ya Allah, seandainya di sisimu aku mempunyai kebaikan, maka ambillah aku di sisimu. Ya. Kemudian dia tertidur dan dibangunkan oleh istrinya dan sudah melihat. Ya. Alasan dia karena takut fitnah. Takut fitnah. Fitnah dunia ini tentunya. Orang tidak semuanya merasa sanggup menghadapi fitnah. Hal seperti ini termasuk di dalam illa li khaufil fitnati fitti. Kecuali jika seseorang itu takut agamanya akan terfitnah, dia boleh minta mati. Ya, 588 An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukum al-maut. Janganlah seseorang dari kalian berharap mati. Imma muhsinan fala'allahu yazdad. Karena jika dia orang baik dengan hidup, kebaikannya terus bertambah. Setiap hari pasti bertambah. Setiap hari sholat 5 waktu, setiap hari berbuat kebaikan, belum ditambah yang mustahab, qobliyah, ba'diyah, sholat duha, puasa Senin Kamis dan seterusnya, baca Al-Quran, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, belajar ilmu, berarti setiap hari bertambah. Itu kalau dia orang baik. Maka jangan minta mati. Kalau mati berarti kebaikannya tersat. Wa imma muti'an fala'allahu yasta'tib. Kalau dia orang jelek, kalau dia ahli maksiat, maka ada kesempatan baginya untuk bertaubat. Jika dia mati, berharap mati, tentu sudah tidak bisa bertaubat lagi. Yes. ini muttafaqun alaih dan lafaznya milik Al-Bukhari. Wa fi riwayatin li Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Sedangkan riwayat Al-Imam Muslim sedikit berbeda. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la yatamanna ahadukumul mauta. Janganlah seorang dari kalian berharap mati. Wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyah. Jangan berdoa meminta mati sebelum kematian itu datang. Berarti ketika kematian itu datang, sakaratul maut, boleh. Bahkan senang kan? Senang minta disegerakan. Oleh karena itu ketika jenazah diangkat, maka ada kalanya dia mengatakan, celaka, hendak dibawa kemana jasadku ini. Ada kalanya dia mengatakan, cepatlah kalian bawa jasadku ini. Berarti senang. Gitu ya. Maka jika sakaratul maut tiba, gorok-gorok, nyawa sudah di kerongkongan, maka boleh berharap, bahkan senang dan harus senang. Hanya ini kan tentu tidak bisa direkayasa. Allah yang membuat seorang mukmin itu senang ketika detik-detik terakhir dalam kematian. Dan Allah yang membuat orang kafir itu ketakutan luar biasa pada detik-detik terakhir kematiannya. Allah yang membuat. Innahu idza mata inqata'a 'amaluhu. Sungguh jika seseorang mati maka terputus amalnya. Maksudnya tidak bisa sholat lagi, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa baca Al-Quran lagi dan seterusnya. Wa innahu la yazidul mu'minu la yazidul mu'mina umruhu illa khayran. Dan sungguh seorang mukmin itu dari umurnya itu tidak bertambah kecuali kebaikan. Seorang mukmin dari umurnya itu tidak bertambah kecuali kebaikan. Tentu yang dimaksud di sini seorang mukmin yang sempurna. Seorang mukmin yang sempurna itu yang bagaimana? Yang sholat lima waktu, yang puasa Ramadan, yang bayar zakat, haji, yang tidak berzina, tidak minum khamar, tidak berjudi, itu seorang mukmin yang sempurna. Jika seorang mukmin seperti itu, maka setiap bertambah umurnya tentu bertambah kebaikannya. Karena ada kalanya seorang mukmin tapi jarang sholat. Dia tidak puasa Ramadan. Tukang berzina, tukang berjudi, apakah dia kafir? Kan masih beriman kalau memang dia beriman. Bukan. Yang dimaksud di sini adalah seorang mukmin yang sempurna. Ya, ini lafaz Muslim sedikit berbeda dengan lafaz Bukhari. Dari sini kita tahu bahwa para imam ahlul hadis itu meriwayatkan dengan makna tidak hanya dengan lafaz. Ya, adapun yang bukan ahlul hadis maka jangan meriwayatkan dengan makna kecuali terjemahan. Terjemahan tentu dengan makna tidak mungkin. Terjemahan dengan lafaz itu tidak mungkin. Mana ada terjemahan lafaz per lafaz? Tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa dipahami. Terjemahan itu harus dengan makna. Ya. Ini kita berbicara tentang bahasa Arab. Jika orang bukan ahli hadis, dia bahasa Arab, bahkan dia tidak bisa ngomong kecuali Arab, tapi bukan ahli hadis, maka dia tidak boleh meriwayatkan hanya dengan makna. Ya, fikul hadis. An-nahyu an tamanni al-mauti wa talabihi min Allah Ta'ala qabla an yanzila bihi. Li'anna ziyadat al-umri fi taqwa Allah Ta'ala fihi ziyadatun fil hasanat. Larangan berharap kematian. Larangan meminta kematian kepada Allah sebelum kematian itu datang. Sekali lagi, jika kematian itu sudah datang, yaitu sakaratul maut, karena sebelum sakaratul maut, maka tentu dia tidak tahu. 2 detik, 1 menit, 5 menit, 10 menit sebelum meninggal, dia tidak tahu. Kecuali tanda. Tanda. Ada kalanya bertanda, ada kalanya tidak bertanda. Ada kalanya ada tanda-tandanya, ada kalanya tidak ada tanda-tandanya. Ada kalanya ada tandanya, misalnya sakit keras. Ya. Ada kalanya tidak ada tanda, dia sedang berjalan. 5 menit setelah itu tertabak kereta dan langsung mati. Enteng, enggak ada tanda. Tidak ada tanda. Karena bertambahnya umur di dalam bertakwa kepada Allah, maka bertambah kebaikan. Ya, dengan pendeknya umur berarti pendek kebaikan. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, sebaik-baik umur adalah umur yang panjang, bukan yang pendek. Seburuk-buruk umur, umur yang apa? Sama, yang panjang itu. Ya, bukan yang pendek. Seburuk-buruk umur yang panjang tapi dipakai untuk maksiat. Sebaik-baik umur yang panjang juga tapi dipakai untuk taat. Yang kedua, ad-du'a'u yustajabu idza wafaqa sa'ata ijabatin. Doa itu pasti diijabah. Doa pasti dikabulkan apabila bertepatan dengan waktunya. Waktu di mana Allah mengijabah. Hanya kan kita tidak tahu waktunya itu kapan. Oleh karena itu, memperbanyak doa. Seperti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, di hari Jumat itu ada satu waktu. Entah waktu itu selama 1 detik atau 2 detik atau 3 detik. Jika pas detik itu pas kita berdoa, pasti dikabulkan. Hanya beliau tidak memberitahu kapan waktu itu. Maka khilafkan ulama ketika khutib sedang duduk di antara 2 khutbah, ketika salat Jumat, ketika selesai salat Jumat, ketika selesai salat Asar, para imam lebih merajihkan yang setelah salat Asar. Oleh karena itu, bagaimana sikap kita? Ya, memperbanyak doa di hari Jumat itu. Ya, dari mulai matahari terbit, dari mulai terbit fajar, kan dimulai siang itu dari terbit fajar, ya. Sampai matahari tenggelam, ya, siangnya, ya, siangnya. Falidzalika nuhiya an tamannil maut. Oleh karena itu tidak boleh mengharap-harap kematian. Pas berharap kematian, pas waktu yang diijabah, selesai. Ya, pas minta keburukan, pas melewati waktu yang diijabah. Langsung. Ya, karena Allah telah membuat aturan sunnatullah, walan tajida li sunnatillah tabdila. Fa huwa ma'dudun fi makruhatid du'a. Ini termasuk doa yang dilarang. Ya, atau tidak disukai. Ya, ada doa-doa yang diharamkan. Ada doa-doa yang tidak boleh dipanjatkan. Seperti berdoa agar yang haram jadi halal, itu tidak boleh. Ya Allah, sekali ini saja ya Allah, mudah-mudahan khamr ini halal bagi saya. Ya, tidak boleh. Kali ini saja ya Allah, tidak boleh. Ya, tidak mungkin jadi halal selama-lamanya. Yes. Kemudian berdoa dengan tanpa kesabaran, tanpa usaha. Yes. Ya Allah, saya lapar, mohon turunkan nasi bungkus 2, yes. Sama telur bulat, sama ini langsung debuk dari atas. Mengharap seperti itu tidak boleh. Yes. Bahwa dia lapar, ingin nasi bungkus, boleh. Tapi dia jalani asbabnya. Mudah-mudahan hari ini ada yang membeli barang dagangan saya ya Allah, agar saya bisa makan, beli nasi bungkus. Seperti ini yang boleh. Jadi ada asbab. Itu makna tafsiran dari bisabri wassalah. Jadi memohon kepada Allah itu harus sabar. Artinya ada sesuatu yang harus dijalani. Yes. Oleh karena itu Maryam yang dalam keadaan lapar haus, detik-detik ketika beliau mau melahirkan tidak ada tenaga, mohon kepada Allah, maka Allah tetap menyuruh beliau untuk menjalani asbab. Apa? Menggoyang pohon kurma itu. Yes. Padahal kan Allah mampu langsung dijatuhkan kurma itu untuk dimakan oleh Maryam agar ada tenaga untuk melahirkan. Tentu mudah bagi Allah. Tapi Allah enggak mau. Allah suruh Maryam berusaha walaupun dengan usaha yang sangat lemah, yaitu menggoyangkan pohon kurma itu yang secara akal tentu tidak akan jatuh. Ya, mungkin bergerak saja tidak. Tapi sekedar usaha. Engkau hanya usaha menggoyangkan pohon kurma itu, aku yang menjatuhkan kurma. Allah tidak suka kita memohon kepada Allah tanpa usaha, terburu-buru. Nah, banyak dari kita seperti ingin kaya, kemudian penggandaan uang, yes, uang satu lembar jadi 100 lembar dengan cara wirid-wirid seperti ini, selawat seperti ini. Ini bertentangan dengan syariat Islam. Yes. Kalau toh itu terjadi, maka dari syaitan, penipuan. Kemudian termasuk doa yang dilarang adalah laknat kepada manusia yang mati. Ini tidak boleh. Yes. Laknat yang dimaksud adalah keburukan akhirat kepada orang yang masih hidup walaupun dia kafir. Tidak boleh. Tidak boleh. Si A, si B, si C, ya. Tidak boleh. Adapun umumnya orang kafir, boleh. Allahumma ahlikil kafarata wal musyriki. Ya Allah, binasakan orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu, Yahudi dan Nasrani. Boleh. Tapi si A, si B, si C, tidak boleh. Kalau yang dimaksud adalah laknat akhirat. Ya. Kalau dunia, boleh. Jangankan kafir, seorang muslim, saudara kita, kita doakan buruk karena satu dan lain hal, boleh apa tidak? Boleh. Pernah dicontohkan oleh Nabi, kan? Sa'ad bin Abi Waqqas juga pernah mencontohkan doa buruk untuk sesama muslim. Yes. Yang dimaksud yang tidak boleh, doa buruk akhirat. Yes. Ya Allah, pendeta yang baru saja lewat di depan saya ini, yang masukkan ke neraka, ya. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Akan lebih baik kita doakan, berikanlah hidayah kepada pendeta ini, ya Allah, agar masuk Islam. Ya. Adapun keburukan dunia, boleh. Kecuali yang sudah mati. Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab. Disunahkan kita mengutuk, melaknat Fir'aun, Abu Jahal, Abu Lahab, Iblis, yang memang jelas-jelas terkutuk. Yes. Yang terakhir, yang bagi alal mu'min ay yastagila hayatahu fi ta'atillah wal izdiyadi minha umraja'ati nafsihi wa tawbati mimma badara minhu minal ma'asi wal athar. Selayaknya seorang mukmin menyibukkan hidupnya dengan selalu taat kepada Allah, menambah ketaatan, murojaah dirinya, muhasabah dirinya. Berapa banyak amalan yang sudah kita lakukan, betapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Ya, yes, bertaubat, memperbaiki diri dari kemaksiatan dan dosa, seorang mukmin seperti itu. Maka Allah memberikan waktu-waktu khusus. Ya, yes, apa misalnya 10 hari di bulan Ramadan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam 10 hari di bulan Ramadan, di malam harinya sedikit sekali bercakap, sedikit sekali berceramah, bahkan beliau membuat kemah. Ya, untuk apa? Muhasabah. Menyediakan waktu secara khusus. Bahwa setiap hari tentu baik, tapi ada waktu-waktu khusus, ya. Apalagi di situ ada malam Lailatul Qadar. Ya, kita lanjutkan 586. 586. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أهلكم الموت لضر أصابه. Janganlah seorang dari kalian mengharap kematian karena kemudaratan yang menimpa dirinya, miskin, sengsara, di PHK, sakit dan seterusnya, kemudaratan. Fa in kana la budda fa'ilan, kalau tidak boleh, tidak bisa tidak, dia memang harus seperti itu, saking tidak kuat, saking sakitnya, saking sengsaranya, maka ucapkan Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku seandainya hidup itu lebih baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Tapi matikanlah aku seandainya mati itu lebih baik bagiku. Dan lafaz ini tidak boleh dirubah. Ya ibda bima bada Allah wa rasuluh. Mulailah kalian dengan apa yang dimulai oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka jika kita membaliknya, ya Allah, matikanlah aku seandainya mati itu lebih baik, dan hidupkanlah aku seandainya hidup itu lebih baik bagiku, ini tidak boleh. Ya. Inna sofa wal marwata. Sofa dulu apa? Marwa dulu. Sofa dulu. Berarti sa'i tidak sah kalau dimulai dari marwa. Harus dimulai dari apa yang disebut dahulu oleh Allah dan Rasul. Ibda bima bada Allah wa Rasul. Ya, hadis ini sudah disyarahkan oleh beliau di hadis nomor 40. Nanti kita lihat kembali. Maka di sini beliau tidak menurunkan fawaid. Maka kita lanjutkan 587 atau hadis terakhir dari bab ini. وعن قيس بن أبي حازم dari قيس بن أبي حازم seorang tabi'in, dia berkata دخلنا على خباب بن عرب, kami masuk menemui خباب بن عرب, tabi'in sahabat, خباب بن عرب sahabat, sahabat yang termasuk apa, budak. Khabbab bin Arad, Ammar bin Yasir, Sumayyah. Ini sahabat-sahabat yang bekas budak. Disiksa oleh para tuannya ketika masuk Islam. Dan Khabbab bin Arad ini yang mendatangi Nabi SAW ketika Nabi sedang berteduh di bawah naungan Ka'bah. Ya, dengan berbantalkan burdahnya, sedang nyantai gitu ya. Khabbab bin Arad mengadu, mengadu, seolah mengatakan, kenapa anda santai seperti ini sementara kami para budak masuk Islam disiksa habis-habisan? Ala tad'ulana, ala tastansirulana, kenapa tidak berdoa kepada Allah untuk kami? Kenapa tidak mohon pertolongan kepada Allah untuk kami? Nabi menyalahkan Khabbab. Ya. Kenapa? Kenapa? Buru-buru. Belum saatnya. Belum saatnya. Ya. Karena perjuangan Islam harus melewati saat-saat seperti itu. Harus sabar. Belum saatnya. Maka sifat buru-buru tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Ya. Ah, di sini Khabbab bin Arad yang diriwayatkan. Nah, Khabbab bin Arad salah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Na'uduhu wa qad iktawa sab'a kayyah. Kami menjenguk Khabbab bin Arad yang waktu itu sedang ditusuk dengan kain 7 tusukan. Ya. Yeah. Dari hadis ini maka tidak dikatakan bahwa kai itu haram, hanya tidak disukai dan menghilangkan tawakal. Sebab kalau kai itu haram secara mutlak, maka muskil seorang sahabat melakukan sesuatu yang haram dan dilihat oleh para sahabat, para tabi'in, ya, yang terbaik tidak berubah dengan zaid, atau dikatakan pengobatan terakhir. Gitu. Tetapi boleh. Bagaimana minta ruqyah boleh juga. Ya, hanya yang terbaik jangan. Resikonya keluar dari 70.000. Bagaimana hadis yang sudah kita baca. Waqal Khabbab berkata, "Inna ashabana alladziina salafu madaw." Sungguh sahabat-sahabat kami, maksudnya sesama sahabat, sama dengan beliau, sama-sama sahabat, telah lalu, yang telah lalu, sudah meninggal. Walam tanquthum ad-dunya. Dunia tidak mengurangi bagian mereka, maksudnya akhirat mereka. Gitu ya. Jadi yang sudah meninggal mendahului Khabbab, seperti Hamzah, seperti Ali bin Abi Thalib, seperti Utsman, seperti Abu Bakar, Umar, tidak dikurangi akhirat mereka oleh dunia. Nah, di sini Khabbab bin Arad merasa bahwa saya kemungkinan besar akhirat saya dikurangi oleh dunia saya. Karena waktu itu kan kaya raya beliau. Ya, nanti akan kita lihat di akhir hadis ini atau di hadis lain ada sekian ribu dinar yang beliau miliki. Karena para sahabat kan di akhir hayatnya kayak di akhir apa penghujung masa sahabat, ya, tahun-tahun 60, 70, 80 sampai 100 hijrah, ya, kaya raya para sahabat, kemakmuran luar biasa, ya. Apalagi di zaman Umar bin Abdul Aziz, sampai para amil zakat bingung ini harta zakat mau dikemanakan. Baitul mal menumpuk, orang tidak ada yang pantas diberi zakat. Kaya kan itu zaman akhir-akhir sahabat. Kata masuk Khabbab bin Arab. Nah, Khabbab bin Arab merasa bagian akhirat saya dikurangi karena sudah mendapatkan dunia. Ini luar biasa para sahabat, tidak merasa aman dirinya. Ya, tidak merasa sebagai orang saleh, tidak merasa sebagai orang hebat, tidak merasa sebagai orang yang dekat kepada Allah akan mendapatkan pasti kebahagiaan di akhirat, tidak. Bahkan Ibnu Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in, bertemu dengan 70 sahabat, beliau mengatakan, seluruh 70 sahabat yang aku temui, mereka semua ketakutan masuk sebagai golongan orang-orang munafik. Padahal sahabat itu. Dari sini haram bagi kita merasa aman dari kemunafikan, kekufuran, kemaksiatan, tidak boleh. Neraka tidak boleh. Merasa aman dari neraka haram. Nih, siapa yang merasa aman dari neraka? Atau ya kalau toh di neraka paling sebentar seminggu, habis itu masuk surga. Siapa? Yahudi. Ya. Illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan disiksa di neraka kecuali beberapa hari saja, seminggu. Habis itu diganti oleh kalian. Yang dimaksud Rasulullah dan para sahabat. Ini kekurangan ajaran ucapan orang-orang Yahudi. Adapun Rasul dan para sahabat tidak pernah merasa aman dari neraka. Sahabat-sahabat kami yang sudah meninggal, Abu Bakar, Umar, Utsman dan seterusnya, mereka sudah aman. Dunia mereka tidak mengurangi bagian mereka nanti di akhirat. Wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa turab. Sedangkan kami mendapati sesuatu yang hanya untuk apa, debu, tanah, ya. Maksud beliau di sini banyak membangun, banyak ini, banyak itu yang sifatnya tanah, ya. Tentu ini tidak haram, Tidak ada satupun dalil yang mengharamkan pembangunan besar megah. Tidak ada. Ini adalah perasaan beliau bahwa tidak merasa aman dari kerugian akhirat. Walaula anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam nahana an nad'u bil maut, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melarang kami minta mati, la da'awtuhu bih, niscaya aku sudah minta mati. Kenapa? Yaitu tadi takut masuk dalam fitnah dunia. Yes. Thumma atainahu marratan ukhra wa huwa yabni haitan lahu. Ini. Yes. Kemudian di kesempatan lain kami datang kepada beliau, Khabbab bin Arad. Waktu itu beliau sedang membangun hait. Hait tembok, pagar, ya, untuk rumahnya, bangunan. Faqal, lalu dia mengatakan, innal muslima la yu'jaru fi kulli syai'in yunfikuhu. Sesungguhnya seorang muslim itu akan diberi pahala pada seluruh apa yang dia infakkan. Infak itu kan luas. Bukan hanya untuk fakir, bukan hanya untuk fakir miskin, bukan hanya untuk anak yatim, tapi untuk istri, untuk anak, untuk diri kita, kan namanya infak. Wa idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqtulu. Jika dia menginfakkan hartanya, tidak terlalu boros, tidak terlalu bakhil. Maksudnya ketika dia mengeluarkan uang untuk makan, untuk belanja, tidak terlalu boros, tidak terlalu bakhil. Itu sifat-sifat ibadur rahman. Hamba Allah yang maha rahmat. Kalau infak yang dimaksud sedekah, tentu semakin boros semakin baik. Ya. Yeah. Sedekah semakin boros semakin baik. Sedekah sekali sedekah 5 miliar kan baik. Ya. Yeah. Sedekah jangan banyak-banyak kan enggak ada. Lihat Abu Bakar, lihat Umar. Ada di sini kita tahu bahwa infak bukan sedekah. Infak itu setiap kita mengeluarkan uang dari kantong kita, entah untuk fakir miskin, anak yatim, istri, anak, atau untuk diri kita, untuk rumah kita, untuk kendaraan kita, itu namanya infak. Itu jangan terlalu boros, jangan terlalu bakhil. Ya, untuk belanja bulanan, untuk makan kita, jangan terlalu boros, jangan terlalu bakhil. Itu maksudnya. Ya, jadi tahu ya makna infak di sini. Ya, tahu makna infak di sini. Sesungguhnya seorang muslim setiap kali menginfakkan hartanya pasti dapat pahala. Untuk apa saja? Illa fi syai'in yaj'aluhu fi hadha turab. Kecuali untuk sesuatu yang ada di atas bumi ini. Apa yang dimaksud? Bangunan. Kecuali itu. Ya. Yang dimaksud oleh beliau yang tidak bermanfaat tentunya. Kalau bangunan masjid, bangunan sekolah, madrasah, ya jelas. Bagian dari fisabilillah. Sesuatu yang hanya untuk senang-senang. Ya. Kadang-kadang kita hari ini hanya untuk sekedar kepuasan mata kita. Padahal tidak ada fungsi lain kecuali enak dipandang mata. Itu habis sekian ratus juta, sekian miliar. Jelas ini yang dimaksud oleh beliau. Ya, yes. Dan dipertegas penjelasan tadi dengan kalimat beliau ini bahwa infak untuk apapun dapat pahala kecuali sesuatu yang dibangun di atas tanah. Ya, yes. Maka Islam tidak menyukai, walaupun sekali lagi tidak haram, bangunan-bangunan yang megah, ya, yes. Yang dengan bangunan itu tidak mendapatkan pahala. Ya. Yes. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini milik Bukhari. Fikul hadis an-nahyu an tamannil maut, larangan mengharap kematian. Larangan di sini haram tentu apabila tanpa syarat-syarat tadi. Karena ada kalanya hukum asal larangan adalah haram, ada kalanya menjadi tidak haram dengan sebab-sebab tertentu. Ya, larangan itu dilanggar sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagian ulama mengatakan minum dengan berdiri ini pun masih hilaf ya. Oh, larangan itu dilakukan oleh para sahabat. Ya, maka larangan itu tentu tidak bermakna haram karena mustahil para sahabat melakukan hal yang haram dengan kesepakatan para sahabat. Yang kedua, Qatlu Qabbab ibn Arad. Keutamaan Qabbab bin Arad. Seluruh para sahabat mempunyai keutamaan. Nah, ini salah satu keutamaan Qabbab bin Arad. Begini keadaan beliau. Sebagai seorang sahabat, dijamin masuk surga, dijamin ampun, dijamin ridha, tetapi merasa tidak selamat. Tidak merasa dirinya selamat dari neraka itu. Wa mazidu irfanihi bi maulahu. Tambah kenal dengan maulanya, Allah Rabbul Alamin. Yes, karena orang semakin beriman, semakin kenal dengan Allah. Maka semakin tidak kenal dengan Allah, berkurang keimanan. Yes, Allah bersemayam di arus, saya tidak tahu. Allah, bahkan dalam keadaan tertentu, kufur kan? Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, saya tidak tahu, kufur. Kufur, bahkan Imam Abu Hanifah mengatakan, tidak tahu di mana Allah berada, kufur. Karena jelas, Al-Quran menyatakan Allah berada di arus. Yes. Maka mengenal Allah, mengetahui sifat Allah, ilmu terbesar. Ilmu terbesar. Yang dengan ilmu ini, seseorang beriman atau kafir. Adapun sholat, puasa, zakat, haji, ya, tidak menyebabkan orang kafir atau muslim. Kecuali dia berkeyakinan sholat tidak wajib, puasa tidak wajib. Ya, adapun tidak sholat, tidak puasa dan seterusnya, belum kafir. Tapi tidak mengenal Allah, kafir. Apalagi menentang. Menentang kalau Allah bersemayam di arsy. Menentang Allah mempunyai kedua tangan. Menentang Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya. Dan seterusnya sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Kufur. Wa syiddatu ijtihadihi li nafsihi. Sangat menuduh dirinya. Orang yang terbaik itu bukan menuduh orang lain, menuduh diri. Saya kok begini, dituduh sendiri. Saya kira ini salah satu akhlak yang baik. Cara yang baik agar tidak sombong. Menuduh diri kita. Sepertinya saya munafik. Sepertinya saya ini lemah iman. Saya pembohong, saya tidak jujur, saya tidak amanah. Dituduh dirinya sendiri. Yes. Wa muhasabatihi laha hatta fil mubahat. Muhasabah. Muhasabah terhadap dirinya walaupun dalam hal yang mubah. Kan mubah, mubah. Tidak haram. Itu dihisab dirinya. Inilah keadaan para sahabat. Ya. Ini dari satu sahabat, Qabbab bin Arad. Khulafa'u Rasyidin bukan. 10 orang yang dijamin masuk surga bukan. Dan seterusnya, bagaimana Al-Khulafa'ur Rasyidin? Bagaimana 10 orang yang dijamin masuk surga? Kita tidak bisa bayangkan betapa besarnya para sahabat. Betapa tidak ada apa-apanya kita dibanding dengan para sahabat. Maka jaga mulut kita. Jaga lisan kita. Jangan sekali-kali mencaci sahabat. Maka firqah yang paling buruk dalam hari ini adalah Ar-Rafidah. Firqah yang lebih buruk dari Yahudi dan Nasrani dalam hal ini. Ketika Yahudi ditanya siapa orang Yahudi terbaik, jawabnya yang hidup bersama Nabi Musa, sahabat-sahabat Nabi Musa. Ketika orang Nasrani ditanya siapa Nasrani terbaik, dijawab yang bersahabat hidup bersama Nabi Isa. Tetapi ketika orang Syiah Rafidah ditanya siapa kaum muslimin terburuk, yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buruk sekali Syiah Rafidah dalam hal ini. Dalam hal ini lebih buruk dari Yahudi dan Nasrani. Maka Syaikhul Islam mengatakan firqah yang paling tidak paham dengan faedah firqah rafidah. Sangat tidak paham dengan kaidah. Bagaimana kaidah bahwa manusia yang bersama Nabi yang paling paham tentang ajaran Nabi enggak paham? Ini kan pemahaman yang mendasar, sangat mendasar. Siapa yang paling paham tentang paham Soekarno? Ya tentu orang-orang yang bersama Soekarno. Siapa yang paling paham terhadap perjuangan Pangeran Diponegoro? Yang bersama beliau. Siapa yang paling paham dengan ajaran Rasulullah Islam ini? Ya tentu orang-orang yang bersama Rasulullah SAW. Tetapi bagi Rafidah, orang-orang yang bersama Nabi SAW, orang-orang yang sangat buruk, pengkhianat, mengambil hak Ali, maka sahabat yang baik cuma bisa dihitung dengan dari Ali, Hasan, Husain, Fatimah, Mikdad, Abu Dzar, Salman. Udah, yang lainnya ahli maksiat, bahkan kufur, sesat. Bahkan Abu Bakar dan Umar dikatakan sanamai Quraisy, dua berhala Quraisy. Ini keburukan luar biasa. Maka Ali bin Abi Thalib membakar mereka. Ya, di hadapan kaum muslimin, Ali bin Abi Thalib membakar sebagian dari mereka. Yang beliau incar adalah Abdullah bin Sabah, tapi keburu lari ke Mesir dan untuk selanjutnya membuat keonaran lebih lanjut bahaya. Al-hasu ala iyadatil marid, anjuran untuk menjenguk orang sakit. Ini hak saudara kita sesama muslim. Yes. Bahkan Allah akan bertanya kepada kita nanti, kenapa dulu aku lapar tidak engkau beri makan, kenapa dulu aku sakit tidak engkau jenguk. Dijawab, engkau Allah Rabbul Alamin, mana mungkin engkau sakit, mana mungkin engkau lapar. Allah menjawab, ketika engkau tahu saudaramu, tetanggamu lapar, engkau tahu engkau bisa memberi makan tapi engkau tidak lakukan, maka seolah engkau membiarkan aku dalam keadaan lapar. Ketika engkau tahu ada tetanggamu, saudaramu sakit, engkau tidak jenguk, maka seolah engkau membiarkan aku sakit, tidak engkau jenguk. Maka menjenguk orang sakit keutamaannya sangat besar. Dunia dan akhirat. Bukan hanya akhirat. Dunia kita akan mendapatkan keutamaan, tambah bersyukur, tambah semangat dalam hidup ini. Yes. Apabila kita ada sesuatu tentang takdir kita, kok hidup seperti ini dan seterusnya, ketika kita menjenguk orang sakit, ada sesuatu, ada kegembiraan tersendiri, ada rasa bersyukur. InsyaAllah. Kemudian fadlu tashabbuhi biman matu 'ala al-islam qabla an yusibu min mata'i dunya syai'a. Keutamaan tashabbuh, tashabbuh di sini dalam arti bahasa, ya, menyerupai. Bukan tashabbuh dalam arti yang kita pahami selama ini, menyerupai orang-orang kafir, bukan. Keutamaan tashabbuh menyerupai orang yang sudah mati mendahului kita dalam Islam dan dalam keadaan baik sebelum mereka mendapatkan kenikmatan dunia. Kan seperti itu yang dilakukan oleh Khabbab bin Arad. Khabbab bin Arad merasa iri secara akhirat terhadap Abu Bakar, Umar, Mus'ab bin Umair, Hamzah, Ja'far bin Abi Thalib, Abdullah bin Ruwaha, Zaid bin Harithah, yang meninggal ketika Islam belum mendapatkan keuntungan dunia yang luar biasa. Khabbab mengatakan mereka akan sempurna mendapatkan pahala akhirat, tidak seperti aku. Ya, aku mendapatkan harta yang luar biasa. Ya, di riwayat lain mengatakan aku memiliki 40 ribu dirham, kaya raya, sangat kaya raya, karena rata-rata para sahabat kaya raya di akhir zaman sahabat. Ya. Ini keadaan mereka setelah kejayaan diraih, karena memang mereka bukan bertujuan untuk meraih kejayaan dunia, tapi kenikmatan akhirat. Ya, masih ada dua poin lagi, kita lanjutkan nanti ya, di sholat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diangkat. sesuatu yang besar, balasannya adalah besar. Dari sini kita tahu bahwa amal hati, keyakinan kita jauh lebih besar dari sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Maka dikatakan di situ 70 ribu yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa adab bukan orang yang selalu sholat berjamaah, yang banyak sedekah, yang tiap tahun pergi haji, yang bahkan yang jihad, tidak. Tetapi yang tawakalnya luar biasa, tidak mau berubah dengan kain, tidak minta rukyah, dan tidak satu ini. Allah. Ya, selesai bab ini. Kita bersoal jawab. Ibu saya menyarankan untuk menjalankan sholat malam dengan harapan tercapainya sebuah tujuan di dunia ini. Apakah ini termasuk menggadaikan ibadah dengan dunia? Bagaimana sebaiknya dilakukan? Yang pertama, ada petunjuk dari Nabi atau tidak? Misalnya kita sakit, nggak kunjung sembuh, sudah berobat kemana-mana, lalu kita memperbanyak sedekah, boleh apa tidak? Dengan harapan agar sembuh. Jawab boleh, karena memang ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasinu amwalakum bizakah wa dawu amradakum bisadaqah. Bentengi harta kalian dengan cara berzakat dan sembuhkan penyakit kalian dengan cara bersedekah. Ya. Adakah keterangan dari Nabi bahwa dengan salat malam maka akan lulus ujian, maka akan laris dagangannya? Kalau tidak ada, maka tidak boleh. Ya, kecuali doa. Kecuali doa. Kita ingin dagangan kita laris, selama ini kurang laris, lalu kita mohon kepada Allah, kapan? Di sepertiga malam, kan boleh. Asal sebelum berdoa, kita sholat malam. Atau doa kita itu di tengah-tengah sholat malam kita, ketika sujud, itu boleh. Tapi menggantikan amal ibadah kita dengan larisnya dagangan tidak boleh. Karena seluruh ibadah makdoh kita, yaitu sholat, puasa, baca Al-Quran, dan seterusnya, harus bertujuan akhirat. Boleh bertujuan dunia apabila memang ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ingin panjang umur dengan silaturahim. Ya. Bolehkah ketika melahirkan istri kita dibantu oleh dokter yang laki-laki? Tentu darurat. Tentu darurat. Ad-daruratu tubibu al-maqdur. Maka jika tidak darurat, ada dokter perempuan misalnya, ya tentu kita milih yang perempuan. Atau cukup dengan bidan misalnya. Ya. Bagaimana adab nazar? Nazar apa nazar? Bagaimana adab nazar kepada kepada wanita, berarti nazar ya. Bagaimana adab nazar kepada wanita yang ingin dinikahi? Bolehkah ia langsung memandang wajah wanita tersebut secara langsung ketika nazar? Ya langsung, lewat apa? Pakai kaca, ya langsung. Kaca, kamera, ya, di zaman Nabi kan gak ada, berarti langsung melihat langsung. Dan nador ini gak perlu pakai acara-acara formal nador. Tuh si bulan kalau antum mau, ya kita ikuti, ya dia gak tahu gak apa-apa. Jadi gak harus tahu sama tahu. Ya. Kan ada, bahkan ada seorang sahabat yang naik kabar mengintip, kan? Dan Nabi mengatakan undur walau la ta'lam, nazarlah wanita yang akan engkau nikah walaupun wanita itu tidak tahu. Apa kalau dia enggak tahu? Ya, kita lihat dia enggak tahu kan, ngintip. Ya, bahasa kita ngintip. Boleh. Hanya khilaf banyak ulama apa yang boleh dilihat. Yang tidak ada perselisihan tentu wajah dan telapak tangan. Adapun aurat zahir berselisih. Ya. Bagian ulama membolehkan aurat zahir. Dan setelah nazar tidak harus jadi. Ya. Setelah nazar tidak harus jadi. Justru nazar itu ya untuk jadi apa tidak. Ya. Apakah Ansor dan Muhajirin itu nama organisasi atau nama satu kaum? Bukan organisasi, kaum juga bukan. Kalau kaum kan maksudnya bukan nasab ya, bukan kabilah ya. Kalau kaum itu dianggap kelompok, ya kelompok Ansor, kelompok Muhajirin. Ya, Muhajirin itu yang hijrah, Ansor itu yang menolong orang-orang yang hijrah. Berarti ini bukan kelompok. Bukan kelompok. Oleh karena itu ketika terjadi sesuatu, para sahabat kan manusia, bukan malaikat. Pernah terjadi sesuatu dan hampir-hampir terjadi perselisihan. Muhajirin, Ansor, kami Muhajirin, Ansor, wahai Ansor, di mana kalian? Wahai Muhajirin, di mana kalian? Saling minta bantuan. Maka Nabi mengatakan da'wal jahiliyah. Ini ucapan-ucapan jahiliyah. Ini teriakan-teriakan jahiliyah. Ya. Maka Ansor dan Muhajirin tidak untuk mengkotak-kotakkan kaum muslimin, tetapi sekedar pembeda bahwa Muhajirin yang berhak menjadi khalifah. Ansor tidak berhak karena khalifah harus dari Quraisy. Ansor tidak ada yang Quraisy. Jika seseorang berzina lalu dia bertaubat dan menjalani perintah Allah dan Rasulnya, apakah akan bertambah kebaikannya? Ya, benar. Tadi kan dibahas bahwa ketika orang itu ahli maksiat, tetap dia lebih baik hidup. Karena dengan hidup dia bisa bertaubat, memperbaiki diri. Kalau meninggal, maka sudah tidak bisa memperbaiki diri. Seseorang yang dewasa di zaman Nabi tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, apakah otomatis dianggap tabi'in? Ya, kalau dia bertemu dengan sahabat. Kalau dia meninggal di zaman sahabat, maka tabi'in bukan, sahabat juga bukan. Ya. Siapa misalnya? Raja Najasyi. Ya. Raja Najasyi kan hidup di zaman Nabi, tapi tidak pernah bertemu Nabi, bukan disebut sahabat. Tapi apa? Muhabbar. Istilahnya muhabbar. Jadi ada beberapa kaum muslimin yang semasa dengan Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi tidak pernah bertemu Nabi, seperti Raja Najasyi tadi. Tidak disebut sebagai sahabat. Salah satu cara membayar kifarat adalah dengan memberi makan 10 fakir miskin. Bolehkah kita menggantinya dengan memberi uang? Ya, manfaat ya, atau bisa dikatakan secara teknis saya tidak sempat memberikan makan, tolong ini kamu ke warung, ya kan seperti itu bisa. Ya. Bolehkah melaksanakan syariat li'an untuk kasus selain zina dan bukan suami istri? Tidak boleh, tidak boleh. Li'an ini khusus suami istri dan khusus zina. Maka sekedar boncengan, berpelukan, tidak bisa. Betul-betul zina. Ya. Tidak boleh kita melampaui. Dan itu sekali lagi suami istri. Kalau bukan suami istri, tidak berhak ada hilang. 70.000 orang yang tanpa hisab dan azab itu angka pembatas atau tidak? Para ulama mengatakan tidak, karena masing-masing orang yang 70.000 itu bisa menarik yang lain, bisa memberikan syafaat yang lain. Ana jatuh cinta pada seorang akhwat, padahal ana sudah beristri. Enggak masalah, ya. Dan punya anak. Ya. Kalau ana sudah bersuami, ya itu betul. Ya. Seorang wanita yang jatuh cinta kepada laki-laki yang dia sudah bersuami tentu stop, enggak ada jalan. Tapi kalau dia laki-laki sudah beristri, sudah beranak, ya enggak masalah. Ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam jatuh cinta kepada Hafsah, ya ini bahasa kita jatuh cinta. Umar tahu, Abu Bakar tahu, Utsman tahu. Hanya Umar enggak tahu, kan bapaknya, ya. Rasulullah tentu enggak enak ya. Rasulullah kan manusia juga kayak kita kan. Kalau jatuh cinta pada seorang wanita ya kita ngomongnya sama temennya gitu kan. Bukan ngobrol-ngobrol sama bapaknya kan. Enggak enak. Maka Umar enggak tahu kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naksir Hafsah. Yang tahu Abu Bakar dan Utsman. Hafsah janda waktu itu. Maka Umar ini sunnahnya kaum salaf ya, mencarikan laki-laki untuk menikahi Hafsah. Maka didatangi Utsman. Utsman menjawab, saya belum kepikiran untuk nikah lagi. Lalu datangi Abu Bakar. Abu Bakar diam saja. Ya, Umar mengatakan, ketika Utsman mengatakan belum kepikiran, aku sakit. Ya, sakit hatinya. Aku datang Abu Bakar. Abu Bakar diam saja, aku lebih sakit. Ya, enggak selang lama, Hafsah dilamar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru Utsman dan Abu Bakar mendatangi Umar. Aneh bukannya enggak mau sama anak ente, kata-kata kita ya. Aku tahu Rasulullah menyebut-nyebut Hafsah. Aku enggak mau, ini rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa dan waktu itu Rasul sudah punya anak istri belum? Sudah. Ya. Jatuh cinta lagi kepada seorang wanita, ini hal yang biasa. Mohon nasihat antum karena ini membuat hati anak sangat gelisah. Iya gelisah. Apakah bisa mengurangi rasa cinta anak kepada anak? Tidak, tidak. Laki-laki itu hatinya luas. Laki-laki bisa mencintai 2, 3, 4 wanita sekaligus. Kalau wanita tidak, hatinya sempit. Dia hanya bisa cinta kepada satu laki-laki secara umum ya, secara umum. Adapun laki-laki hatinya luas, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah tidak cinta kepada istri? Tentu cinta. Maka ketika beliau tidak cinta kepada seorang wanita yang menghadiahkan dirinya kepada beliau, beliau melihat dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, beliau tidak berhajat, beliau tidak menikahi. Karena memang beliau tidak suka, tidak cinta. Maka wanita-wanita yang dinikah oleh beliau dicintai oleh beliau. Ya. Laki-laki hatinya luas bisa mencintai wanita 2, 3, 4 ya. Maka kata-kata dasar laki-laki emang benar. Emang begitu laki-laki. Ya, laki-laki emang begitu. Itu sifat fitrah laki-laki. Jangan ditutup. Ditutup rusak. Ya. Rusak, merusak badan dia, merusak ini itu dan akhirnya terjatuh ke dalam hal yang haram itu zina. Ya, laki-laki seperti itu. Apakah seseorang keluar dari 70.000 golongan ketika dia meminta ruqyah kepada seseorang untuk dirinya, bukan untuk dirinya tetapi untuk orang lain? Ya, yang terbaik tidak usah minta, diruqyah saja. Kan berarti ini kalimatnya Pak tolong rukyah anak saya misalnya kan. Ya ngapain? Rukyah aja sendiri anak kita. Karena dalam hal rukyah ini tidak ada ahli dan tidak ahli. Ahli tafsir ada, ahli hadis ada, ahli fikih ada, tapi ahli rukyah tidak ada. Maka siapapun ketika muslim, beriman, bisa merukyah. Walaupun dia tidak bisa baca Al-Quran, insyaAllah Al-Fatihah hafal. Ya. Bacakan saja Al-Fatihah berulang-ulang. Atau An-Nas, Al-Falaq. Seorang muslim pasti bisa merukyah. Bolehkah berdoa disegerakan kematian bagi saudara yang sedang sakit karena tidak ada harapan sembuh dari penyakit? Seperti yang diajarkan Nabi tadi. Ya, jika dia lebih baik mati itu lebih baik, mati, hidup itu lebih baik, hidupkanlah ya Allah, sembuhkanlah. Kalau mati itu lebih baik, matikanlah. Ya, jangan dibaca. Dan jangan langsung minta mati. Ya. Ada yang menafsirkan kata kullu pada kalimat kullu bid'atin dhalalah yang berarti tidak semua bid'ah sesat tapi cuma sebagian. Benarkah demikian? Sangat tidak benar. Berarti kullu nafsin dha'iqatul maut? Berarti ada nafsu yang tidak mati? Ya. Kullu amrin dhibalin la yudda'u fi bismillah wa huwa aqta. Setiap amal baik yang tidak diawali dengan bismillah maka terputus. Maka apa ada amal baik yang tidak perlu dengan bismillah? Kulu semua. Kulu semua. Kulu bid'ah dan dhalalah berarti semua bid'ah sesat. Tentu bid'ah dalam agama. Karena bid'ah dalam dunia, teknologi, pengetahuan memang harus. Harus bid'ah. Harus ada yang baru. Siangnya hari Jumat dimulai sejak terbit fajar. Berarti ketika masuk waktu subuh sudah dapat mandi Jumat. Ya, sudah dapat mandi Jumat. Kalau mandinya sebelum subuh, tentu belum dapat. Ya, kalau mandinya setelah subuh sudah dikatakan mandi Jumat. Benarkah hadis yang mengatakan bahwa orang muslim yang meninggal seperti air dituang ke gelas tidak merasakan sakit? Tidak benar. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, "Li kulli mautin sakara." Setiap kematian itu ada sakaratnya, ada sakitnya, pasti sakit. Ya, mau kafir, mau mukmin. Justru seorang mukmin ketika sakit dalam sakaratul maut bisa menghapus dosa. Karena belum mati kan? Belum masuk ke akhirat kan masih dunia. Seluruh penyakit yang dirasakan di dunia ini akan menghapus dosa. Ya. Kapan kita membaca bismillah dan kapan bismillahirrahmanirrahim? Bismillah untuk makan, minum, berwudu. Nabi hanya mencontohkan bismillah. Kemudian bismillah Allahu Akbar ketika melempar jumrah atau menyembelih kurban. Selain itu bebas. Bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim. Yang tidak ada contoh dari Nabi. Seperti menghidupkan mesin misalnya, nyala motor misalnya, menghidupin komputer misalnya. Ya, tanda tangan misalnya. Itu perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Maka bismillah boleh, bismillahirrahmanirrahim tentu boleh. Saya pernah kehilangan handphone. Bagaimana hukumnya apabila saya berdoa minta handphone ana dikembalikan? Tanggung. Tanggung, kata Nabi. Yang lebih baik, ya. Kalau dikembalikan itu lagi, ya kan enggak lebih baik. Nabi kan minta yang lebih baik. Allahumma jurni fi musibati wa qfi khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibah yang menimpaku ini dan gantilah yang lebih baik. Ya. Waktu itu handphone antum harga 1 juta, minta yang lebih baik. antum mendapatkan kembali yang harga 5 juta misalnya. Ya. Bagaimana umur? Apa arti ruqyah itu? Ruqyah itu membaca ayat-ayat Al-Qur'an untuk orang yang kesurupan atau sakit. Untuk orang yang kesurupan atau sakit agar sembuh, kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini sekali lagi tidak perlu ahli, tidak perlu nelpon ustaz, tidak perlu orang-orang tertentu ahli ruqyah, tidak perlu. Yes. Tidak ada ayat-ayat tertentu untuk sakit ini, tidak ada. Ya. Dan sendiri, tidak ada ruqyah beramai-ramai. Satu orang yang lainnya diam mendengarkan. Ya. Dan orang sakit serta ada sesuatu dalam dirinya, seperti kesurupan atau mirip-mirip kesurupan, atau ada sesuatu di dalam badannya. Walaupun kalau kesurupan biasanya kan dikuasai penuh, ada kalanya setengah, ada kalanya dia lebih kuat, cuman merasa ada sesuatu dalam badannya. Ini boleh. Ya. Apakah akupuntur termasuk pengobatan kain? Tidak ya, karena kain itu kan dengan besi panas ya. Akupuntur kan tidak dipanaskan kan? Bila bangun di sepertiga malam kemudian berdoa tanpa melakukan sholat tahajud, apakah sudah tercukupi untuk mustajab? Iya. Karena Nabi mengatakan waktu yang mustajabah adalah sepertiga malam, ketika sujud antara azan dan iqamah, ketika didzalimi dan seterusnya, maka waktu mustajab walaupun tidak sholat. Diawali dengan sholat atau di dalam sholat itu ketika sujud, ini tentu lebih baik. Jadi mengumpulkan kebaikan di dalam sholat, ketika sujud, sepertiga malam. Allah ma'ala. Ya, masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.